ternyata ada. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى kita bersyukur memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia nikmat yang sangat besar, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah nabinya, dan kita bisa meniti jalan as-siratal mustaqim. Semua ini adalah karena hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Dari sekian lama kita dapat fakum ta'lim, kemudian Allah berikan kemudahan bisa kembali kita mulai menyampaikan kalam Allah Subhanahu wa taala dan yang lebih utama lagi adalah kita bisa bermajlis di Masjid Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan jalan menuju jannahnya Allah, yaitu talabul ilm, berkumpul dengan saudara-saudara kita. Luna kitabullah wa tadarusuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa khashyatuhum ar-rahmah wa khaffatuhum al-malaikah wa dabarallahu fi man indahum. Berkumpul di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala kita mempelajari agama Allah, baca Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar Sunnah, maka Allah akan menurunkan as-sakinah, ketenangan ke dalam jiwa-jiwa kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya. Orang-orang yang hadir di majelis-majelis ilmu ini akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat menaungi sayap-sayap mereka, ridho bima yafna, ridho dari apa yang dilakukan oleh mereka hamba-hamba Allah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarallahu fima indahum, dan Allah senantiasa menyebut memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat. Dan juga dengan kita istimewa bermajlis ini akan semakin menambah dan mengukuhkan ukhuwah kita bersama ikhwah, bersama selebi, untuk senantiasa menjaga hati-hati kita di atas ukhuwah Islam, menguatkan dan menguatkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala, mengingatkan kita kepada akhirat. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau pernah menyebutkan, liqab ikhwanina habu ilayna min ahlina, bertemu dengan saudara-saudara kami lebih kami sukai daripada bertemu dengan keluarga kami. Karena ikhwanana yudzakkiruna al-akhirah, karena saudara-saudara kami mengingatkan kami kepada akhirat. Wa ahluna yudzakkiruna bid-dunya ad-dunya, sementara keluarga-keluarga kita itu mengingatkan kita kepada dunia. Maka lebih beliau sukai bertemu dengan ikhwan saudaranya, karena akan mengingatkan kepada akhirat. Akhwan bin rahimani rahimahullah, pada kesempatan malam hari ini kita tidak melanjutkan kitab yang kita baca sebelumnya, Fathul Majid. Tetapi pertemuan kita malam hari ini adalah sebagai sebuah nasihat umum berkaitan dengan datangnya bulan Ramadan. Kita sekarang berada pada bulan Syaban, 12 Syaban, masih ada kurang lebih 17 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, dan kita telah mengetahui semuanya akan keutamaan bulan ini, bulan yang mulia, bulan yang banyak sekali keutamaan yang Allah berikan di dalamnya. Oleh karena itu para salafus saleh mereka berharap dengan harapan yang sangat besar bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Orang-orang yang tahu hakikat bulan ini dengan hati yang sangat lapang dan rindu untuk bisa berjumpa kembali. Sampai beberapa bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Lathaiful Ma'arif, kana ba'du salaf yaqul, sebagian salaf mengatakan mereka yad'una Allah ayyuballighum Ramadan sittata ashhur, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa mendapati bulan Ramadan, agar mereka disampaikan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa kepada Allah ayataqabbala minhum al-amal as-salih, agar Allah menerima dari mereka itu amalan-amalan salehnya. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. dan 6 bulan setelah bulan Ramadhan mereka berdoa terus kepada Allah agar Allah menerima amalan-amalan saleh yang dia telah lakukan di bulan Ramadhan. Pada kesempatan ini, insyaAllah ta'ala kita sampaikan apa yang tidak sampaikan oleh Syekh Al-Fauzan Alhamdulillah tentang Al-Farh di Qulubi Syahr Ramadan, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Manusia di dalam menghadapi bulan Ramadan itu bermacam-macam. Ada yang merasa terbebani, merasa berat kalau mereka itu berada di bulan Ramadan. Mereka sempit, tidak bisa melampiaskan hawa nafsunya, syahwatnya secara bebas, merasa tertekan. Sehingga dia bukan dengan lapa yang dadang, dengan kegembiraan menyambut bulan Ramadan, tapi dengan dada yang sempit, hati yang sempit. Mereka-mereka ini ketika datang di bulan Ramadan, yang mereka tidak mengisi bulan itu dengan ibadah kepada Allah, tetapi dengan kelalaian, dengan amalan atau perbuatan-perbuatan yang melalaikan, yang jauh dari bimbingan Islam. Mereka hanya ingin memuaskan nafsunya. Puasa ya puasa, tapi kerjanya tidur atau main-main saja, tidak disediakan ibadah. Tapi kaum mukminin yang mereka mengetahui keutamaan bulan ini dan ingin mengharapkan keridhaan Allah, pahala Allah, jannah Allah, ampunan Allah, keutamaan yang sangat besar, mereka justru bergembira menanti-nanti. Sedang dengan datangnya bulan Ramadan penuh kegembiraan. Mudah-mudahan kita termasuk orang seperti ini. Kita nanti ke bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, bukan merasa berat, bukan merasa itulah satu beban bagi kita. Tidak bisa kita tidur dengan nyenyak. Tidak bisa kita lagi merasa kelezatan makanan siang hari, melampiaskan syahwat kapan kita mau, karena sudah dibatasi dalam syariat. Rasulullah SAW memberikan, mengobarkan berita gembira kepada para sahabat akan datangnya bulan Ramadhan. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Nasa'i, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara ashabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan atau menyampaikan berita gembira kepada para sahabat, sahabat beliau. Yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka para sahabat berita gembira. Beliau mengatakan, pada ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarakun. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul mubarak, bulan yang penuh barokah. Kataballahu alaikum siyamah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, mewajibkan atas kalian puasa. Fihi tuftahu abwabul jannah, di bulan Ramadhan itu dibuka pintu-pintu al-jannah. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa bunnar, dan ditutup di bulan Ramadhan ini pintu-pintu al-jahim, pintu-pintu neraka, pintu-pintu neraka jahim, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, dan di dalam bulan Ramadhan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang diharamkan dari kebaikannya, diharamkan dari kebaikan, kebaikan di bulan Ramadhan, diharamkan, tidak dia beramal saleh, dia tidak mengisi hari-hari dan malamnya puasa di malam hari dengan ibadah salat kepada Allah, tidak membaca Al-Quran, tapi diisi waktunya itu dengan kesia-siaan, dengan bermain-main, dengan menonton, dengan main-main yang tidak ada faedah dan melalaikan dari ibadah kepada Allah, bahkan hari maka sungguh diharamkan kebaikan yang banyak. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira, menggembirakan sahabat akan datangnya bulan ini, bulan Ramadhan, syahrul mubarakun, syahrul khairat wal barakat, bulan kebaikan, bulan barokah, syahrul tha'ah, bulan ketaatan, syahrul qiyam, syahrul tilawah Al-Qur'an, bulan di dalamnya ditegakkan qiyam, salat, lail, tilawah Al-Qur'an, syahrul dzikr wal istighfar, bulan berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa dan yang lain. Berbagai macam keutamaan di dalamnya. Khairuddin rahimani rahimakumullah. Berkata Syekh Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا ببلوغ هذا الشهر إذا موجي الله سبحانه وتعالى yang memberikan kenikmatan atas kita dengan sampainya kita ke bulan Ramadhan ini. Kita memuji Allah kalau kita masih mendapati bulan Ramadhan dalam keadaan kita sehat, kita bisa berpuasa di siang hari, bisa qiyamul lail, dan bisa menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyidana wa iyyakum bi ala salihil amal, dan kita memohon meminta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita, menolong kami dan kalian di dalam bulan Ramadhan ini ala salil amal, untuk beramal saleh, karena semuanya itu dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala bi'audillah, seseorang itu bisa menjalankan ibadah-ibadah amal-amal saleh karena Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepadanya. Nah, kita senantiasa memohon kepada Allah wa an yitimmahu alayna wa alaykum bi khairin wa amalin salih, dan menyempurnakan atas kita dan sekalian dengan kebaikan dan amal saleh. Kita mengisi bulan Ramadhan ini, fal muslim ala khairin da'ima, wala siyama idza manna Allah alaihi bi idrak syahr Ramadan wa ghairihi min al mawasim. Seorang muslim itu ala khairin daima, senantiasa dia berada di atas kebaikan. Seorang muslim dia keadaannya senantiasa di atas kebaikan. La siyama terlebih jika Allah berikan kepadanya bisa mendapati bulan Ramadan ini dan selain bulan Ramadan dari mawasif, dari musim-musim ibadah. Ini satu nikmat kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mendapati satu bulan atau satu keadaan yang itu musim-musim ibadah seperti ini, Ramadan, musim ibadah, umrah, haji, ini musim-musim ibadah. Wabakahu liqtinamiha, dan berikan taufik untuk bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan mengisi amal saleh dan menyempurnakan musim-musim tersebut dengan mengisi amal-amal saleh bima sulit miyadili, yang disyariatkan itu karenanya, disyariatkan musim-musim ibadah itu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kata beliau dengan orang-orang yang diharamkan baginya untuk mendapatkan kebaikan ini, maka kehidupan mereka itu adalah wabal, musibah bagi mereka. Berlalu atas mereka hari-hari yang baik, bulan-bulan yang baik, dalam keadaan mereka ini tenggelam di dalam kelalaian dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala melewat hari-hari yang penuh kebaikan, ataukah bulan-bulan kebaikan, bulan Ramadan, atau hari-hari kebaikan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah hari-hari kebaikan, seperti 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hari-hari yang baik, hari-hari yang melipat gandakan amalan-amalan. Ada 10 hari, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Berlalu hari-hari tersebut, tapi dalam keadaan dia lalai dari beribadah kepada Allah, diharamkan kebaikan yang banyak. Walinsan imma yasta'mila waqadahu bil khair, sungguhnya manusia itu imma dia menggunakan waktu-waktunya dalam kebaikan, fata'udu alaihi bin nafs, maka akan kembali kepadanya manfaat dari kebaikan itu. Waktu-waktu kita ini sangat banyak yang Allah berikan kepada kita, maka kita mengisinya dengan kebaikan kepada Allah, beribadah kepada Allah, bukan kita tenggelam dalam kehidupan dunia, mengejar dunia. Waktu-waktu luang kita isi ibadah kepada Allah. Ini satu nikmat yang besar. Tapi kalau kita salah menggunakan nikmat itu, maka jadi wabal, jadi musibah bagi kita sendiri. Di antaranya adalah waktu. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Al-Bukhari, nikmatan maghbun fihima katsir minan nas, as-sihhatu wal farah, wa kalimatan, tertipu manusia di dalamnya, di dalam dua kalimat ini, banyak manusia tertipu. Al-sihat wal-faraq, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan waktu luang. Ketika dia sehat malah jauh dari ibadah, jauh dari Allah. Namun ketika dia sakit baru ingat Allah. Bagaimana bisa beribadah kalau sakit? Bisa waktu punya luang digunakan waktunya untuk hal yang sia-sia. Bukan untuk beribadah, bukan belajar agama Allah, bukan untuk amal saleh. Tapi poya-poya hura-hura. Ketika waktunya sempit karena kesibukan, tambah lagi sudah dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang manusia apabila dia menggunakan waktunya di dalam kebaikan, maka akan kembali manfaatnya kepadanya. Dia akan mendapatkan amalan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan hidupnya akan menjadi baik. Wa ima yasta'mil awqatahu bisyarr, bisa pula dia menggunakan waktu-waktunya itu dengan kejelekan, maka kembali pula kejelekan kepadanya, dharar kepadanya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah, kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu berangkat pergi di pagi hari, dia keluar. Babayu nafsahu, dia menjual dirinya. Famuqtiquha aw mubiqwa, ada yang dia membebaskan dirinya, ada dia menghancurkan dirinya, membinasakan dirinya. Seluruh manusia berangkat keluar dari rumahnya, menjual dirinya, ada yang melepaskan dirinya dari an-nar, itu dengan melakukan amal-amal kebaikan, ada yang membinasakan dirinya, menghancurkan dirinya, yaitu mereka-mereka yang melakukan atau mengisi waktu-waktunya dengan asyar, kejelekan. Fal insan alladhi yurbi nafsahu wa yaqumu 'alayha, manusia itulah dialah sendiri yang mendidik jiwanya. Kalau dia menjaga jiwanya itu di dalam kebaikan dan mensucikan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengambil tali kendalinya kepada apa yang memberikan kemanfaatan kepada jiwanya, maka sungguh dia telah melakukan sebaik-baik penjagaan kepada jiwanya. Jiwa ini perlu kita jaga, perlu kita sucikan, perlu kita bersihkan. Dengan apa kita bersihkan jiwa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, telah beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, menjaga jiwanya dalam kebaikan, memelihara jiwanya, tidak melakukan kemaksiatan, dosa. Karena kalau seseorang itu dia melakukan dosa kemaksiatan, maka ini dia akan merusak jiwanya. Jiwa itu menjadi rusak dengan dosa dan kemaksiatan. Hati ini akan menjadi tertutup, hati ini menjadi gelap, menjadi hitam, tidak bisa lagi membedakan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, enggak bisa lagi membedakan. Kalau jiwa sudah seperti ini, alamat kematian, kebinasaan bagi seseorang. maka seorang hendaknya terlebih dahulu menjaga jiwanya dengan sebaik-baik penjagaan. Kemudian setelah itu menjaga jiwa orang lain. Namun apabila seorang itu menyia-nyiakan jiwanya, maka dia tidak akan bisa memberikan penjagaan kepada yang lainnya. Kalau dia biarkan jiwanya itu dan apa yang dia inginkan dalam kemaksiatan, malasan, maka sungguh dia telah menyia-nyiakan jiwanya, tidak berikan penjagaan, tidak bisa memberikan pemeliharaan kepada jiwa. Kenapa? Yang dia lakukan kemaksiatan, malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khonibuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita nikmati, kita syukuri semua ini kenikmatan dari Allah. Kalau seseorang diberikan waktu luang oleh Allah, kemudian dia memanfaatkannya untuk taat kepada Allah, itaqarrabuna ilaih, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan apa yang Allah wajibkan kepada kita, maka sungguh kita akan mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memasukkan nanti ke dalam jannah yaumul qiyamah. Namun apabila seseorang itu dia lalai, lupa dari apa yang Allah wasiatkan kepada mereka, bahkan mereka mengikuti hawa-hawa nafsunya dan syahwatnya, dan mereka menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban Allah, wartakabu maharram Allah, dan mereka melanggar larang-larangan Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ancaman kepada mereka. Siapa saja? An-nar quduhan nas wal hijara. Allah akan menyiapkan baginya nar yang bahan bakarnya nar itu adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilalun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalamnya nar ada malaikat yang kasar dan keras yang menyiksa mereka, la ya'suna Allah, yang tidak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah, dia akan melaksanakannya. Ini malaikat. Fa anta ya hayyul muslim, wahai engkau wahai seorang muslim, di dalam bulan ini futihat laka al-abwab wa sukhilat alaika turuq ila al-jannah fi hadha ash-shahr. Kata Syekh, wahai seorang muslim, di bulan ini, di bulan Ramadan, dibukakan bagimu pintu-pintu, yaitu pintu jannah. Dimudahkan atasmu jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Banyak sekali. Ini kesempatan untuk kita memperbanyak ibadah, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menuju jannahnya. Kama akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikhabarkan Nabi bahwasanya ditutup di bulan Ramadan ini pintu-pintu an-nar dan dibuka pintu-pintu jannah bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang kita sebutkan tadi. Bagi seorang mukmin, kata beliau, ditutup baginya pintu-pintu neraka, pintu-pintu an-nar di bulan ini wa yaqbiluna ala atwaatillah, dan mereka pun menghadapkan dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dibukakan baginya pintu-pintu al-jannah. Ini orang-orang yang beruntung hidupnya, orang-orang yang sa'adah hidupnya. Ammal asqiya, adapun orang yang sengsara, kata beliau, fa inna abwaaba niran maftuhah, sungguhnya pintu-pintu neraka itu terbuka baginya selamanya. Orang asqiya, lianna la ya'rifuna hadha ash-shahr wa la ya'rifuna ghayrahu wa inma hamuhum butunuhum wa shahwatuhum. Mereka tidak mengetahui bulan ini, tidak mengetahuinya, tidak mengetahui keutamaannya, tidak mengetahui fadilahnya. Hanya saja himmahnya dia, keinginannya dia adalah memenuhi kebutuhan perut-perutnya dan syahwatnya. Dan apa-apa yang bisa menyempurnakan bagian-bagiannya dari dunia ini yang hancur ini, ya itu yang dia pikirkan, itu yang dia harapkan, perut dan syahwat, dan apa yang menyempurnakan bagiannya di dunia, keinginannya di dunia. Mereka-mereka ini tidak ada nilainya di bulan ini dan selain bulan Ramadhan di sisi mereka. Mereka mana enggak ada nilainya bulan Ramadhan, sama saja dengan bulan-bulan yang lain, enggak ada perbedaannya, sama. Itu asal butun. Orang-orang yang memikirkan perut dan syahwatnya memandang enggak ada nilai kelebihan antara bulan Ramadhan dengan bulan-bulan yang lain, sama. Hari-hari mereka, bulan-bulan mereka, mereka lalui sama, semuanya dalam kerugian. Mereka bernikmat-nikmat dengan akal, dengan pendengaran, dengan penglihatan, bernikmat-nikmat dengan sebebasnya menggunakan pendengarannya, menggunakan penglihatannya, sekalipun itu pada perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kalau dijelaskan kepada mereka jalan yang benar, mereka tidak mau menoleh dan mereka pura-pura buta. Hati-hati mereka ini tidak bisa mengambil manfaat dari nasihat yang kita berikan kepada mereka, kan hati sudah tertutup, hati sudah mati. Tidak pendengaran mereka, tidak penglihatan mereka. Nah, falhasil, kesimpulannya, kata Syekh, anna hadhi fursah azimah fi umrik ayuhal muslim faqtanimha, sesungguhnya ini adalah kesempatan yang besar di dalam umurmu wahai seorang muslim, yaitu ketika engkau bisa mendapati bulan Ramadhan ini, kesempatan besar di dalam umurmu. Fakta nimha, maka manfaatkan kesempatan ini. Wasallallahu ayyuhinak ala al-amal salih, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolongmu untuk bisa melakukan amalan saleh di dalamnya pada kesempatan ini, kesempatan yang besar di bulan Ramadhan ini. Dan mintalah kepada Allah agar Allah menerima amalanmu, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan karunia kepadamu. maka sungguhnya orang yang mendapati bulan Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepadanya untuk dia bisa mengambil kemanfaatan di bulan Ramadan ini dengan amal-amal saleh tentunya, dengan ibadah kepada Allah. Faqad anama Allahu alaihi ni'matan 'azimatan la ya'diluha syai'un. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu kenikmatan yang sangat besar yang tidak ada bisa menandinginya sesuatu pun. Itu nikmat dari Allah. Kalau Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa dalam bulan Ramadan dan memberikan kekuatan kekuatan kepada kita untuk bisa mengambil kemanfaatan dan mengisi amal-amal saleh di bulan ini, ini satu kenikmatan yang besar yang tidak bisa ditandingi oleh satu pun. Tidak bisa ditandingi oleh orang-orang sekalipun yang mereka memiliki uang yang bermiliar-miliar, memiliki bangunan rumah-rumah yang banyak yang besar, dan orang-orang yang memiliki kebun-kebun yang banyak yang luas, tidak bisa dibandingkan kenikmatannya, kenikmatan al-intifa' bil amal as-salih fi syahr Ramadan, mengambil manfaat di bulan Ramadan dengan beramal saleh, tidak bisa disamakan dengan kenikmatan dunia ashabul malayin, orang-orang yang punya uang yang banyak, rumah atau kebun-kebun yang luas. Jadi itu kenikmatan dunia, dirasakan di dunia saja. Wallahi kata Syekh, la ya'dilu hadha syahr syai'un liman waffaqahu Allah. Wallahi demi Allah, tidak ada satu pun yang bisa menandingi bulan Ramadan ini bagi siapa yang Allah berikan taufik kepadanya untuk beramal, mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Walau kana la yamliku dunya wala falsan, sekalipun di itu orang-orang yang tidak memiliki dunia, tidak memiliki uang, tidak memiliki harta, orang miskin. Sekalipun dia miskin, tapi kalau Allah berikan taufik di bulan Ramadan ini dengan beribadah, beramal saleh, maka ini yang lebih utama, mengalahkan kenikmatan-kenikmatan yang diperoleh oleh ashabul dunia, hanya kenikmatan dunia saja. Sekalipun dia miskin, tidak memiliki uang, tapi kalau Allah berikan, ini adalah satu kenikmatan yang paling besar yang tidak bisa ditandingi oleh satu pun. Idza mattallahu alaihi bihadha syarf fahuwa rabih. Apabila Allah memberikan kenikmatan kepadanya di bulan ini, maka dia adalah orang yang beruntung. Bahwa tajru fil haqibah, dan itulah pedagang yang hakikatnya pedagang beruntung. Perdagangan yang tidak akan merugi, yaitu perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala, perdagangan dengan Allah tidak akan merugi. Wal ghina fil haqibah, dan itulah kekayaan yang hakikat, kekayaan kaya. Falaisal ghani alladhi yamliku hadhihi dunya, bukanlah orang yang kaya itu yang memiliki dunia ini. Bukanlah orang yang kaya itu yang memiliki dunia ini. Innama ghina nafs, punya jiwa, kekayaan itu kekayaan jiwa. Fa annahu fa idza dhayya al-akhirah fa innahu faqir. Sungguhnya apabila dia menyanyiakan akhirat, kehidupan akhirat, maka sungguhnya dia itu fakir. Sekalipun di dunia itu kaya, berkelimpah dengan harta, tapi ketika dia menyanyiakan akhiratnya, maka sesungguhnya dia itu fakir, miskin. Khasirat dunia wal akhirah, dia merugi di dunia dan di akhirat. Dunia ini adalah sementara. Dunia ini tempat lewat dan tempat menyeberang. Semua kita akan meninggalkan dunia ini. Maka janganlah jadikan dunia ini sebagai cita-citamu, sebagai harapan terakhirmu. Kamu bisa bernikmat-nikmat dengan dunia, tapi itu akan hilang, itu akan hancur. Tapi jadi kalau himmahmu itu, himmahmu itu, tujuanmu itu adalah akhirat. Pun di dunia ka'annaka gharibun aw 'adul sabil, kata Rasulullah SAW. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing. Orang asing, dia tidak akan betah tinggal di satu tempat karena dia asing di situ. Mesti akan nanti pulang ke halaman. Dia akan berharap ingin kembali ke kampung halamannya. Pun di dunia karena kembali, begitu pula orang yang asing, begitu pula kita di dunia ini, untuk orang yang asing, kita akan ingin kembali. Kembali ke kampung kita, kampung yang kekal, abadi, kampung akhirat. Wa'adul sabil, atau orang yang menyeberangi sebuah jalan. Manusia akan meninggalkan semuanya. Nasallallahu azza wa jalla ayuwaffiqana wa iyyakum liqtinamil awqat wal mubadara bil ta'at wa tawbah min adh-dhunub as-sayyi'at. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kami, kepada kita dan kepada kalian, liqtinamil awqat, untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu ini di bulan Ramadan, wal mubadara bit ta'ah, dan bersegera melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taubah min adh-dhunub was-sayyi'at, dan kita bertaubat dari dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita yang telah kita lakukan. Kita berbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat-taubat kita dan menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dicintai oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, digolongkan ke dalam hamba-hambanya al-muttaqin. Perbanyak taubat, karena bulan ini adalah bulan istighfar, bulan doa. Kita perbanyak taubat kepada Allah setiap hari, setiap saat kita istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau Syekh Fauzan menutup dari majelis yang pertama, yaitu fil farah, seorang hendaknya bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Dan tentunya kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang bulan ini, betul-betul kita persiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan ini dengan amal-amal saleh. dengan memperbanyak amal-amal ibadah di dalamnya, memperbanyak doa kepada Allah dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak amal-amal saleh ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Bahkan para salaf, para pendahulu kita, mereka ada yang menutup majelis-majelis tahdhisnya, menyampaikan ilmu, kemudian mereka menggunakan waktunya itu untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Demikian juga di malam hari kita gunakan waktu kita untuk qiyamul lail, beribadah kepada Allah dengan salat tarawih bersama kaum muslimin di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maqam Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqam Ramadan, barang siapa yang dia melaksanakan salat qiyamul lail di bulan Ramadan, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memperbanyak zikir kepada Allah dan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bani Adam tidak terlepas dari dosa, dan kita mungkin tidak merasa bahwasanya kita ini telah melakukan satu dosa yang sangat banyak, karena kita tidak pernah menghisab, menghitung diri kita, dosa-dosa yang kita lakukan. Maka ini kesempatan besar untuk kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan istighfar kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Karena termasuk kecelakaan disebutkan Rasulullah adalah orang yang mendapat di bulan Ramadan lalu dia keluar di bulan Ramadan dalam keadaan dosanya tidak diampuni oleh Allah. Rogi ma'ampun, rogi ma'ampun, rogi ma'ampun. Celaka seorang, celaka seorang, celaka seorang. Ya Rasulullah, siapa mereka? Kata Rasulullah SAW, man adrak Ramadan thumma salakha falam yaghfar lahu. Orang yang mendapat di bulan Ramadan kemudian berlalu bulan Ramadan dalam keadaan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di bulan Ramadan dia bermaksiat kepada Allah, dia lalai dari taat kepada Allah dan tidak beristighfar dan bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya. Khonibidin rahimani wa rahimahullah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini sebagai pengantar untuk kita memasuki bulan Ramadan. Dan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya, kalau masih ada kesempatan dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bermajelis, maka kita lanjutkan majelis berikutnya tentang wajibnya untuk kita manfaatkan, mengisi waktu-waktu bulan Ramadan ini dengan amal-amal saleh. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.